Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah sahabat kalian berbicara bersumber dari hawa nafsunya, tidaklah itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Tafsirnya telah kita lewati. Wahyu yang diwahyukan itu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sebagai nabinya, rasulnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu datang melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Oleh karena itu Allah mengatakan setelahnya, 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara. Dan seterusnya. Allamahu syadidul quwa. Allama mengajari. Hu. Dia. Dhamir ini kembali kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia. Dia. Muhammad. Allamahu yani mengajari dia, mengajari Muhammad alaihi salatu wassalam syadidul quwa, malaikat Jibril yang disifati syadidul quwa dzu mirratin. Disifati di sini dengan dua sifat, yaitu syadidul quwa dzu mirratin. Jadi yang mengajari Nabi Muhammad SAW wahyu yang datang dari Allah adalah Jibril. Dua-duanya rasul. Jibril adalah rasul utusan Allah yang dipilih oleh Allah dari kalangan malaikat untuk menurunkan wahyunya, karena Jibril adalah afdalul malaikah al-kiram wa aqwahum wa akmaluhum. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling utama, yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang ada, yang paling kuat dan paling sempurna, sehingga dialah yang terpilih sebagai rasul minal malaika, utusan Allah dari kalangan malaikat untuk menurunkan wahyu. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala di bagian akhir surat Asy-Syu'ara, nazala bihir ruhul amin, datang turun, nazala bihi turun dengan membawa Al-Qur'an dari Allah, ruhul amin, ruh yaitu malaikat Jibril, al-amin yang terpercaya, amanah dalam membawa wahyu. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika. Turun membawa Al-Quran, mengajarkannya kepadamu ke dalam kalbumu, karena letak ilmu itu di kalbu dan disitulah letak akal. Ala qalbik nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi salah satu dari al-mundirin, para nabi rasul yang memberi peringatan seperti nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Dengan lisan Arabi yang jelas. Nah, ini dia Ruhul Amin Jibril, di sini disifati dengan Syadidul Quwa Dzu Mirratin. Syadidul Quwa, sangatlah kuat. Dia sangat kuat. Kata As-Sa'di rahimahullah, ay syadidul quwwati adh-dhahirati wal batinah. Sangat kuat lahir dan batinnya. Lahir dan batinnya. Qawiyun 'ala tanfidhi ma amarahu Allah bi tanfidhihi. Kuat dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk dikerjakan. Qawiyun ala isalil wahyi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuat dalam menyampaikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man'ihi min ikhtilasis syayatin lahu, dan kuat dalam menghalangi setan-setan yang ingin berupaya untuk melakukan pencurian wahyu. Au idkhalihim fihi ma laysa min, atau menghalangi mereka dari upaya mereka untuk memasukkan, menyisipkan ke dalam wahyu sesuatu yang bukan bagian dari wahyu itu. Wahada min hifzillahi li wahyi, dan ini termasuk dari penjagaan Allah terhadap wahyunya yang diwahyukannya. An arsalahu ma'a hadzal rasulil qawiyil amin, dengan mengirimkan wahyunya bersama rasul dari kalangan malaikat, utusan dari kalangan malaikat ini yang kuat lahir dan batin, al-amin, terpercaya. Dzu mirratin, dzu bimakna sahib, pemilik. Dzu yakni sahibu, mirratin, pemilik mirrah. Apa makna mirrah? Ada dua tafsir yang datang dari salaf, sebagaimana dinukil diantaranya dalam tafsir Ibn Kathir, bahwa Ibn Abbas menafsirkannya dengan dzu manzarin hasan. Dzu mirratin ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan makna dzu manzarin hasanin, yang memiliki manzar, pemandangan, penampilan, yang hasan, yang bagus, yang elok, indah, menakjubkan, mengagumkan. Jadi Jibril itu dari segi hai'ah, penampilan fisiknya elok dipandang, bagus dipandang, indah. Itulah tafsir Dzumirrotin yang datang dari Ibn Abbas. Tafsir yang kedua yang datang dari Mujahid. Dzumirrotin ditafsirkan dzu quwwatin, memiliki kekuatan, memiliki kekuatan, memiliki kekuatan yang hebat, yang luar biasa. Malaikat yang paling kuat, yang paling sempurna di antara malaikat-malaikat yang Allah ciptakan. Untuk urusan yang paling penting, yang paling urgen, yaitu wahyu. Dia merupakan nikmat terbesar bagi ahlul ard, bagi penduduk bumi, yaitu wahyu, ilmu yang merupakan petunjuk untuk kemaslahatan hidup mereka. Sehingga yang terpilih untuk memikul tugas ini adalah Ruhul Amin, yang terpercaya, malaikat yang paling mulia, yang paling sempurna, yang paling kuat, Syadidul Quwa Dzumirrotin, yaitu Jibril. Kata Ibnu Katsir, setelah menukil dua tafsir tersebut, tafsir Ibn Abbas yang mengatakan memiliki penampilan fisik yang bagus, yang elok, dan tafsir dari Mujahid dzu quwwatin, yang memiliki kekuatan, kata Ibn Katsir, wala munafata bainal qawlain, wala munafata bainal qawlain, dan tidak ada pertentangan di antara dua pendapat itu. Kenapa dianggap tidak bertentangan? Artinya dua-duanya benar. Fa innahu alaihi salam, karena sesungguhnya Jibril alaihi salam dzu mandzarin hasan, memiliki penampilan fisik yang indah, elok, bagus dipandang. Wa quwwatin, seperti kata Ibn Abbas, wa quwwatin syadidatin, dan memiliki kekuatan yang hebat, yang sangat kuat, yang luar biasa, seperti kata Mujahid. Sama dengan Ibn Katsir, As-Sa'di rahimahullah juga dalam tafsirnya membenarkan kedua tafsir itu dan menukil kedua tafsir itu. Dengan mengatakan, As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, Dzumirrotin ay quwwatin wa khalqin hasan. Dzumirrotin ay quwwatin, yaitu memiliki kekuatan, wa khalqin hasan, dan bentuk fisik, penampilan fisik yang bagus, yang elok, yang indah. Wa jamal, wa khalqin hasanin wa jamal. Khalqin fisik penampilan fisik yang bagus dan indah, zahir wa batin, lahir dan batin. Fastawa, maka Jibril alaihi salam istawa ay ala, yaitu ala, istawa maknanya ala, berada di atas, di ketinggian. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia Jibril berada di al ufuqil a'la, di ufuk yang tertinggi. Al ufuqil a'la seperti kata Sa'di rahimahullah, ufuqis sama'il ladhi huwa a'la minal ard. Al-ufuqil a'la, jadi di ufuk yang tertinggi, yaitu di ufuk langit yang letaknya posisinya lebih tinggi dari bumi. Dan telah datang dari salaf sebagaimana dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, di antaranya dari Mujahid, juga dari yang lainnya, ya, di antaranya dari Mujahid dan yang lainnya dari kalangan salaf, ufuk, arah ufuk yang dimaksud adalah arah datangnya fajar, terbitnya fajar, terbitnya matahari, ya. Ufuk yang dimaksud ini adalah ufuk yang arahnya di arah terbitnya matahari, terbitnya fajar, itu ufuk yang dimaksud. Dan al-ufuk al-a'la, ufuk yang tertinggi, maksudnya adalah ufuk as-sama, ufuk langit, ya, karena ufuk langit itu lebih tinggi daripada yang di bumi. Jadi yang arahnya di arah terbitnya matahari, terbitnya fajar, dan posisi ketinggiannya adalah di al-ufuk al-a'la, di ufuk yang tertinggi, yaitu di ufuk langit, di bawah langit dunia. Di sanalah muncul Jibril, tinggi di sana, di atas, di ufuk yang tertinggi, di ufuk langit, di arah terbitnya matahari, terbitnya fajar, di ufuk langit, di bawah langit dunia. Di atas sana Jibril muncul untuk datang membawa wahyu. Thumma, kemudian dana, Jibril mendekat, dana mendekat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang ada di muka bumi. Fatadalla, dan turun ke permukaan bumi, mendekat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fakana qaba qausaini au adna, fakana, maka adalah posisi dekatnya Jibril alaihissalam dari Muhammad alaihissalam sejarak qaba qausaini, ay qadra qausain au adna. Qaba ay qadra, sejarak, seukuran, qausain, dua busur panah, dua busur panah yang dibentangkan seperti tafsir yang datang dinukil dari Mujahid dan Qatadah yang dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir. Qaba qausaini ay biqadrihima idza mudda, sejarak, seukuran, dua busur panah idza mudda, apabila dua busur panah itu dibentangkan. Perhatikan, dekat sekali. Au adna, atau lebih dekat dari itu. Ini ta'kid, penekanan, penegasan bahwa tidak lebih dari dua busur panah jaraknya. Sejarak, ukuran dua busur panah, au adna, atau lebih dekat dari itu. Artinya tidak lebih dari dua busur panah yang dibentangkan. Berarti dekat sekali. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Fa'auha, maka Jibril, ada dua tafsir, ya. Dan dua tafsir ini, dua-duanya maknanya benar. Kedua tafsir itu, dua-duanya disebutkan oleh Ibnu Katsir. Yang pertama, fa'auha Jibrilu ila Abdillahi Muhammadin ma'auha. Jadi fa'auha tetap kembali dhamir ini kepada Jibril yang sedang dibicarakan. Fa'auha, maka Jibril mewahyukan, maksudnya ya menyampaikan wahyu yang dibawanya dari Allah. Karena wahyu itu sumbernya dari Allah. Jibril hanya rasul utusan, perantara yang mengantar. Fa'auha, Jibril mewahyukan, yakni menyampaikan wahyu ila kepada abdihi. Abdihi dhamir al-ha ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ila abdillah. Ila abdihi yakni ila abdillah, kepada hamba Allah, karena Muhammad adalah hamba Allah. Kepada hamba Allah. Ma auha, apa yang diwahyukannya. Maka Jibril mewahyukan, yakni menyampaikan wahyu dari Allah kepada hamba Allah, kepada hambanya yaitu hamba Allah, apa yang telah diwahyukannya. Au, kata Ibnu Katsir, atau diartikan fa auhallahu ila abdihi Muhammadin ma auha biwasitati Jibril. Fa'auha domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa, pada fi'il auha yang merupakan fa'il subyek ya pelaku yang mewahyukan yaitu Allah. Domirnya kembali kepada Allah. Fa'auha ya'i fa'auha Allahu, maka Allah mewahyukan ila abdihi kepada hambanya Muhammad ma'auha, apa yang diwahyukannya biwasitati Jibril, dengan perantaraan Jibril. Tampak bagi kita bahwa dua makna ini dua-duanya benar. Oleh karena itu kata Ibnu Katsir, wakilal ma'nayaini sahihun. Wakilal ma'nayaini sahihun. Dan kedua makna ini dua-duanya benar. Kedua makna ini dua-duanya benar. Tersisa ini peristiwanya kapan? Yang ditutup di sini dengan ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma nafiyah. Yani tidaklah kadzaba al fuadu, tidaklah dusta, kadzaba, tidaklah dusta al-fuadu, yani qalbu Muhammad, qalbu hati Muhammad, ma ro'a, apa yang telah dilihatnya. Yang dilihatnya adalah Jibril. Dia lihat Jibril, Nabi Muhammad SAW, melihat Jibril dengan mata kepalanya, dengan bentuk aslinya. Dengan bentuk aslinya. Lahu sittu mi'at janah. 600 sayapnya. Qad saddal ufuq. Menutup ufuk saking besarnya. Nabi Muhammad SAW melihatnya dengan matanya. Dan kalbu Muhammad SAW hatinya ma kadaba. Maro'a bibasori, hati Muhammad, kalbu Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihat oleh matanya. Kapan peristiwanya dan apa yang diwahyukan kepada Muhammad SAW pada firmannya tadi, fa'auha ila abdi ma'auha, kemudian mewahyukan kepada Muhammad SAW apa yang diwahyukannya. Kita akan kupas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum. Tafadhalu. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.